بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله menjadi salah satu ciri yang sangat nyata membedakan dari yang lainnya pada mukminin, membedakan mereka dari selain mereka, menjadi akhlak dan sifat yang lekat karena iman mereka adalah ta'awun mereka di antara mereka, alal bir wa taqwa. Dan Allah perintahkan itu kepada mereka, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan berta'awunlah kalian, saling membantulah dalam bir dan takwa, dan jangan berta'awun kalian dalam dosa dan permusuhan. Allah perintahkan dasar ta'awun itu alal bir wa taqwa. Al bir jika digandeng dengan takwa, dia lebih ke arah kebaikan yang luas, banyak. Takwa lebih ke arah meninggalkan kemungkaran dan syar yang jelek. Takwa di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW sebutkan tafsirnya, albir husnul khuluq. Albir itu akhlak mulia, akhlak baik. Albir pula berarti ihsan ilal khalq, perbuatan baik, ihsan kepada orang lain. Bagaimana kita memberikan ihsan kita kepada yang lain, kebaikan kita, orang merasakan dan mendapatkan ihsan, kebaikan dari kita. Atau terkadang lebih khusus spesifik, albir itu kepada orang tua, bakti anak, kebaikan anak kepada kedua orang tuanya, sehingga ma'ruf disebut birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, ihsan. Di dalam sunnah maupun athar, penafsiran tentang albir ini kait eratannya dengan ketaatan kepada Allah, sehingga ditafsirkan pula albir itu fi'lul wajibat, pelaksanaan yang wajib-wajib. Taqwa, ijtinabul muharramat, meninggalkan yang haram-haram. Ada juga yang menafsirkan albir menjalankan perintah, at-taqwa meninggalkan larangan. Atau mereka tafsirkan terkadang albir maknanya Islam, at-taqwa maknanya sunnah. Ini atau itu, satu sama lain tafsir tidak saling bertentangan, tetapi masing-masing masuk semuanya dalam pengertian albir. Karena memang dari lafadznya sudah menunjukkan luas dan besar, banyak albir. Dan salaf biasa menafsirkan sesuatu itu dengan salah satu cabang, salah satu makna yang terkandung di dalamnya. Tidak berarti mereka menafikan yang lainnya. Maka albir mencakup semua tadi. Semua itu masuk dalam pengertian albir. Maka albir itu luas, baik itu yang zahirah, tampak, maupun yang batinah. Dari yang tampak maupun tidak tampak. Firman Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitab wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili wa sa'ilina wa fir riqabi wa aqama shala wa ata zaka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Akan tetapi albir, kata Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci, para nabi, amalan batin, iman. Itu albir. Memberikan hartanya dalam keadaan dia menyenanginya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil yang minta-minta, para budak. Dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, amalan zahir. Semua itu albir. Wal mufun bi ahdihim, juga orang yang menepati janji mereka jika mereka berjanji. Wasabirin, begitu pula mereka orang-orang yang sabar dalam kebaikan, dalam musibah, dalam peperangan. Mereka itulah orang yang jujur dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan luasnya makna albir. Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka albir wa taqwa jima'ul khair, keduanya adalah induk dari segala kebaikan. Semua itu kembali kepada bir wa taqwa. Semua kebaikan yang tampak maupun yang tidak tampak, semua itu kebaikan yang dengan kata-kata atau perbuatan, sikap, semuanya dengan harta atau tenaga. Bir wa taqwa, induknya kembali kedua ini, albir wa taqwa. Makanya tadi rinciannya, menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, semuanya al khair. semua itu bentuk daripada al-khair yang Allah perintahkan untuk kita berta'awun untuknya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terkait orang tua, birrul walidain mencakup semuanya. Kita bakti kepada mereka dengan tenaga kita, dengan harta kita, bakti kepada mereka dengan kata-kata kita, tidak membentak, tidak menghardik, tidak berkata uf, berbakti dengan amal perbuatan kita, sikap kita, semuanya bir. Dan semua kebaikan itulah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita berta'awun, saling bantu membantu, untuk merealisasikannya. Bagaimana itu terwujud agar maslahatnya kita dapati. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, setiap kemaslahatan, baik kemaslahatan untuk agama ataupun itu kemaslahatan untuk dunia, keuntungan duniawi, maka itu bir wat taqwa. Setiap kemaslahatan untuk agama seseorang atau itu keuntungan duniawi bermanfaat baginya, maka itu masuk dalam perintah ta'awun terhadapnya. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu al-Qattani rahimahullah, bahwa manusia pada dasarnya sangat membutuhkan ta'awun di antara mereka untuk kemaslahatan hidup mereka. Tidak bisa terlepas darinya. Kata Ibnu al-Qattani, enggak mungkin seorang hidup tanpa ta'awun dengan yang lain secara kemaslahatan umum. Dia butuh dan terikat sekali dengan ta'awun orang lain kepadanya untuk kemaslahatannya. Masing-masing pada bidangnya, dari petani, dari kuli bangunan, tukang masak dan yang lain-lainnya, pakaian. Artinya kata Ibnu al-Qattani, kamu hidup butuh ta'awun orang lain untuk dirimu. Petani butuh untuk kamu makan. Kamu makan nasi, butuh petani beras. Karena kamu gak bisa nanam sendiri, ladang, nasi pupuk, ngairi dan seterusnya. Kamu gak sabar mungkin. Apalagi harus becek-becek di lumpur dan seterusnya. Para petani itu yang berta'awun. Mungkin Orang berkata, oh, kalau itu aku ganti bil muqabil, aku beli dengan uangku. Walaupun kalaupun di tanganmu ada miliaran dolar, bukan sekedar rupiah, kalau petaninya mogok misalnya, gak mau ta'awun, gak mau nanam beras, mau makan apa kamu? Gak ada yang mau jual beras, gak ada yang mau nanam. Kalau mau makan, nanam sendiri sana. Walaupun kamu punya uang banyak, kamu butuh sayur mayur, petaninya gak mau nanam, mau kamu beli sayur dengan harga berapapun, gak ada yang mau ngejual. Gak bisa. Kamu butuh daging, daging kambing, sapi, ayam, kalau gak ada yang mau nyembelih kurban ini, binatangnya, mau makan apa? Saya beli, saya gak mau jual. Nah, kambing yang 1 juta semisalnya, kamu mau tawar 100 juta, gak saya jual. Gak bisa. Itu baru masalah makan. Bangunan, kata Ibnul Ghadani, rumah untuk tempat tinggalmu, menutup auratmu, menjaga kehormatan keluargamu. Kamu butuh ta'awun dari para tukang, kuli bangunan. Sama, walaupun kamu bayar, tapi butuh ta'awun dari mereka. Kalau mereka gak mau kerja, tolong saya dobeli gajinya, upahnya, gak mau. Tolong saya butuh rumah ini, gak bisa. 10 kali lipat gajinya, gak mau. Dan kamu gak mungkin sendiri bikin pondasi, bikin tembok, gak bisa. Bisa roboh rumah itu, kamu gak ngerti. Butuh tenaga mereka, ta'awun mereka. Walaupun kamu bayar. Begitu yang lainnya, baju. Kalau si penjahit gak mau jahit, begitu dalam cabang dan lini kehidupan yang lainnya. Orang pasti butuh ta'awun orang lain untuk kemaslahatan pribadinya. Tidak bisa tidak. Kita butuh, dan manusia makhluk sosial, butuh bantuan, butuh pertolongan dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Walaupun itu terkadang dengan mukabil, dengan ganti jasa, bayar. Artinya dari semua ini, kata Ibnul Ghadani, merupakan aib besar. Aibnya, seseorang yang menyadari dan tahu kalau dirinya sangat-sangat butuh terhadap ta'awun orang untuk dirinya, kemaslahatan pribadinya, sementara dia gak mau peduli, tidak mau berta'awun untuk kemaslahatan orang lain. Kamu sendiri butuh ta'awun orang untuk dirimu. Bagaimana kamu kemudian tidak mau memberikan ta'awun kepada orang lain untuk kemaslahatan orang lain? Aib besar. Mana kebaikanmu membalas kebaikan orang? Wahal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan tidak ada lain adalah kebaikan pula. Kamu dibaiki, semestinya kamu pun berbuat baik pada orang. kamu sangat tergantung terhadap ta'awun orang untukmu, bagaimana kamu tidak mau tahu ketergantungan orang kepada ta'awunmu? Kamu sendiri tergantung dengan ta'awun orang. Seperti tadi, tidak bisa tidak. Kita manusia makhluk sosial. Gak bisa semuanya kita yang lakukan, semuanya kita yang ngerjakan, gak mungkin. Mustahil. Wah, kata semuanya. Kita sakit, anak sakit, kita butuh ta'awun dokter. Beli obat butuh ta'awun dari apotek. Seterusnya demikian. Dalam kehidupan kita, gak bisa lepas. Giliran orang menunggu, butuh sangat ta'awun kita, kitanya cuek, kitanya tidak ambil pusing dan tidak mau peduli. Bukan itu akhlak mukminin. Bukan demikian sifat mukminin. Sifat mereka ta'awun di antara mereka, alal bir wat taqwa. Kalaupun itu bahkan sebatas muasat. Muasat itu empati. Muasat itu walaupun sebatas saudaramu sadar kalau kamu peduli padanya, merasakan apa yang dia rasakan. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ketika beliau berjalan dengan muridnya di jalan, muridnya ini melepas sandalnya karena talinya putus. Tali sandal ya gak bisa dipakai jalan. Dia lepas dan dia bawa. Ibn al-Mubarak berhenti, melepas kedua sandalnya dan juga dipegang dibawa. Tidak beralas kaki, panas padang pasir. Kata muridnya, wahai Ibn al-Mubarak, kalau aku ngelepas sandalku ya karena putus talinya. Anda ngapain juga melepas sandal? Kata Ibn al-Mubarak, ana uwasika, aku bermuasat kepadamu, berimpati. Kamu tidak beralas kaki, aku pun ikut tidak beralas kaki supaya kita sependeritaan lah bahasanya. Apa iya saudaranya tidak beralas kaki, dia enak-enakan beralas kaki, saudaranya kepanasan, dia terlindung, berimpati, peduli dengan apa yang terjadi pada saudaranya, muasat, dan itu akhlak yang sangat tinggi pada mukminin. Sampai pada tingkatan itu, sehingga saudaranya tahu dan merasa bagaimana saudaranya ini sangat peduli padanya, berimpati terhadap apa yang dia hadapi, mau merasakan apa yang dia rasakan. Ta'awun alal birri wat taqwa. Dan hadis ma'ruf, kita ketahui al-muslim akhul muslim, la yadhlimuh wa la yusallimuh. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidaklah mendoliminya, tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Sana ada muslim, di situ sembunyi, daerahnya situ sini. Tidak akan muslim berbuat itu kepada saudaranya. Di dalam sunnah pula, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah pun akan membantu hajat dirinya. Di saat kita butuh-butuhnya pertolongan Allah, bantuannya. Saat kita sudah mentok, tidak ada lagi daya dan upaya, segala usaha dan kemampuan kita sudah mentok, tidak ada yang bisa kita harap kecuali dari Allah semata. Dan orang tidak tahu kapan itu terjadi padanya. Allah bantu hajatmu selama kamu pun membantu hajat saudaramu. Wal jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu serupa dengan amal perbuatanmu. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dan Allah menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Fi'aun, kamu membantu saudaramu, peduli, maka Allah pun akan membantu kamu. Wallahu fi'aunil 'abd. Dalam segala hajat dan kepentingan-kepentinganmu, Allah bantu. Dengan syarat kamu pun mau membantu, mau peduli terhadap kebutuhan saudaramu. Di dalam hadis pula, di riwayat Ibn Abi Dunya dari Ibn Umar dan dihasankan Al-Bani, ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat. Paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin dirimu bermanfaat bagi orang, berguna bagi orang lain, semakin kamu menjadi orang yang paling dicintai Allah. Dan itu derajat tinggi yang didambakan setiap mukmin. Sebagaimana salaf katakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu kaifa tuhab. perkaranya bukan bagaimana kamu itu mencintai Allah. Allah itu diakui oleh siapa saja, bahkan Yahudi. Tetapi yang lebih penting bagaimana Allah mencintaimu. Bagaimana kamu dicintai Allah, ini yang terpenting. Ini yang dicari dan dikejar. Bagaimana agar Allah mencintai hamba ini. Hadis mengajarkan salah satu sebab yang dengannya Allah mencintai seorang hamba, ketika dia bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi saudara-saudaranya, memberikan ta'awunnya kepada saudaranya. Wa ahabul a'mal ilallah surur tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling Allah cintai, amalan paling Allah cintai, bagaimana kamu memasukkan kesenangan kepada muslim, saudaramu, membuat dia senang, menyenangkan hatinya. Dia punya keperluan ini, dia ada kebutuhan ini, dia butuh ta'awun ini. Kamu bantu, kamu selesaikan, sehingga dia senang. Alhamdulillah, sudah. Selama ini menjadi beban kami. Gak mampu beli ini, gak bisa melunasi itu. Gak ada di sini yang mengisi kekosongan ini. Di situ dia stres karena beban ini berkepanjangan, lubang yang belum tertutupi dari hajat-hajatnya, kepentingannya. Terlebih-lebih itu kepentingan dakwah, kepentingan ta'lim, kepentingan tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak ahlus sunnah salafiyin. Kamu tutupi kebutuhan-kebutuhan itu dengan ta'awunmu, membuat senang hati seorang mukmin. Amalan yang paling Allah cintai. Gampangannya kembalikan pada dirimu sendiri. Saat kamu punya beban hutang kepada fulan, mungkin fulan ya wajar butuh uang itu, terus nagih. Ya akhi, sudah sebulan lebih, ini sudah lewat waktunya. Ya betul anak, gak ada uang ini, gimana? Ya akhi, tanggung jawabmu, bagaimana janjimu? Ya, terus tiap hari kamu ditagih. Kamu mungkin gak bisa tidur, gak tenang. Dan memang betul bukan kamu beling, memang gak ada uang itu. Kamu gelisah, gak tenang, ya Allah, gak enak, perasaan malu, ini itu campur jadi satu. Karena ada beban hutang kepadanya. Sedih kamu, gundah gulana. Saat seperti itu datang seorang, berapa sih sisa hutangmu? Sekian juta, sudah biar ana lunasi. Dibayarkan. Ya apa perasaanmu? Senangnya kamu atas bantuan orang ini, ta'awunnya, perbuatan dia membuat kamu senang. Amalan yang paling dicintai Allah. Ahabbul a'mal ilallah surur tudkhiluhu ala muslim. Begitu yang lainnya. Ketika kamu membuat saudaramu bahagia, senang. Au takshifa anhu qurbah. Atau itu amalan darimu, kamu angkat darinya problemnya. Dia menghadapi problem, punya masalah, kamu bantu, kamu selesaikan. Au takdi anhu daina, atau kamu bayar hutangnya. Au tatruda anhu ju'a, atau kamu usir rasa laparnya. Ini dia kelaparan, kamu kasih makan. Senang dia. Tertutupi hajatnya, tercover atas bantuanmu. membuat orang itu senang. Amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah katakan, wala an amsyia ma'a akhil muslim fi hajati fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa bi masjid syahron. Dan aku berjalan bersama saudaraku muslim dalam hajatnya, lebih aku cintai ketimbang aku iktikaf sebulan di masjid ini, Masjid Nabawi, yang sekali sholat seperti 1000 kali di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Ini sebulan iktikaf di situ, sebulan, bukan 10 hari. Masih lebih disenangi Rasulullah berjalan demi hajat dan kepentingan saudaranya, berta'awun. Karena kalau ini pasif, yang punya pahala cuman kamu dapat kebaikan. Tapi ini aktif, kebaikanmu itu didapati oleh orang lain, dirasakan oleh saudaramu. Waman masya ma'a akhihil muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu asbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazillul aqdam. Dan yang berjalan bersama saudaranya muslim dalam hajatnya, kepentingannya, sampai selesai, dia tetap membantu hajat saudaranya itu, akan Allah tetapkan, Allah kokohkan telapak kakinya di hari telapak-telapak kaki itu pada tergelincir, yakni yaumul qiyamah. Sebagaimana dia membantu saudaranya, Allah pun membantu dan menolongnya. Sampai selesai. Padahal yang punya hajat ini saudaramu ini, bukan kamu. Kalau hitungan duniawi gak ada untungnya buat kamu. Yang punya hajat dia. Namanya juga membantu hajat saudaramu, tentu ada pengorbanan darimu. Paling tidaknya kamu korban waktu. Kesana, kemari, nganter ini itu. Korban, dalam tanda kutip kalau disebut korban-korban. Harta, mungkin keluar bensin, ini itu, nah, korban tenaga, dan lain sebagainya. Dalam keadaan kamu tidak punya kepentingan secuil pun dalam dunia, gak ada untungnya buat kamu. Murni itu hajat dia, kepentingan dia. Ayah, anak antar. Anak bantu semampu anak, baru ke instansi sana misalnya, keluar masuk kantor, nemui sana fulan, harus ke sana, harus beli ini dulu, harus ini itu, terus kamu bantu dia sampai selesai tuntas. Allah kokohkan kakimu di yaumul qiyamah, di hari kaki itu pada tergelincir. Dan itu lebih afdal, seperti yang Rasulullah sabdakan, lebih afdal dibanding i'tikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Sekali lagi, kamu gak punya kepentingan, gak ada keuntungannya buat kamu. Kalau itu ada keuntungannya, ya semua orang mau, wajar saja. Kita bagi hasil ya, ya khair 50-50. Bukan kamu sedang membantu hajat saudaramu, tapi karena ada keuntungan bagimu. Ini enggak. Murni kamu berta'awun demi kepentingan hajat saudaramu. Ta'awun besar nilainya. Ya ikhwan. Akhlak mukminin dan sifat yang sangat tinggi. Yang diajarkan di dalam Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, layaknya ibadah yang lainnya, tahun butuh keikhlasan, butuh lapang dada, karena kamu hanya mengharap ridha Allah semata, pahala yang dijanjikan kepadamu. Orang yang ikhlas tidak akan hitung-hitungan. Rasulullah SAW sebutkan, inkana fissaqah fahuwa fissaqah, wa inkana fil hirasah fahuwa fil hirasah. Kalau itu dalam peperangan, kalau dia dalam saqah itu ya kayak logistik lah, ngurusi minumnya para mujahidin, atau fil hirasa, kebagian jaga malam ketika pasukan istirahat di tenda camp basic, harus ada yang jaga, kalau enggak tiba-tiba musuh datang, kamu ditunjuk bagian ronda malam jaga camp. Maka dia lakukan itu, fahuwa fisaqah fahuwa fil hirasa. Ada dua maknanya penafsirannya. Yang pertama, Rasul ingin menunjukkan itu amalan mulia baginya, walaupun sekedar urusan ngasih minum, walaupun itu sebatas jaga malam ronda, itu amalan besar, amalan mulia, terhormat. Atau fahuwa fil hirasa fahuwa fisaqa, dia betul-betul menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Nas'alullah taufiq wal i'ana. Betul-betul dia jalankan itu dengan penuh amanat dan senang hati, karena dia ikhlas berharap pahalanya dari Allah, berta'awun. Orang yang gak ikhlas gak akan bisa merasa, anak kok cuman, mas, siapa anak dibagi tugas suruh ronda malam. Kayaknya kalaupun dia bertugas asal-asalan, karena gak senang dari awalnya, dongkol dalam hatinya, sehingga dalam pelaksanaannya dia ngawur, gak amanat, malas. Orang yang mukhlis tidak demikian. Betul-betul dia jalankan dengan bangga, dengan senang hati, dengan penuh amanat. Walaupun tentunya dia tidak punya nama, gak dikenal. Kalau pasukan itu Allah beri kemenangan misalnya, yang dibicarakan orang, disanjung-sanjung orang, ya tentunya orang-orang besarnya, siapa panglimanya, hebat itu pasukan, masya Allah berani, taktik perangnya hebat, panglimanya begini, disebut-sebut terus oleh orang. Gak ada orang bahas yang tadi, gak akan ada yang tanya, itu pasukan masya Allah menang, siapa yang malam kalau jaga rondanya kok bisa menang. Gak ada orang tanya gitu, sehingga namamu hilang di lisan orang. Siapa yang bagian konsumsinya, bagian dapurnya. Oh, hebat sekali itu pasukannya, enggak mungkin dibicarakan orang itunya. Seorang yang ikhlas enggak peduli dengan semua itu karena bukan itu tujuannya. Dalam ta'awun butuh keikhlasan untuk Allah semata semua yang dia lakukan. Maka dalam ta'awun alal bir wat taqwa mukminin butuh untuk terus diingatkan dan digugah semangatnya untuk mau peduli terhadap dakwahnya, terhadap kemaslahatan saudara-saudaranya. Kalau masing-masing menghindar, masing-masing merasa sibuk dan punya kepentingan sendiri, enggak akan ada selesainya. Oh, enggak bisa. Mana ada urusan sendiri. Yang satu, wana aku juga enggak bisa. Aku juga punya kesibukan sendiri. Jangan anak. Nah, yang lain saja, anak-anak ada kerjaan. Oh, juga jangan anak. Anak punya kerjaan juga. Begitu saling tuding, saling melepas diri. Demikian kata awun dibangun, enggak bisa. Masing-masing punya kesibukan tentunya. Makanya Rasulullah sebutkan keutamaannya tadi, karena di situ ada nilai perjuangan. Enggak ada pahala tanpa itu dibarengi dengan usaha dan perjuangan. Padahal seperti tadi, enggak ada keuntungannya bagimu. Itu kepentingan orang lain, hajat orang. Kalau kamu menginginkan akhirat, fadilahnya, pahalanya di sisi Allah. Kamu yang harus capek-capek sana kemari, begini yang begitu. Bagi seorang mukmin akan dia buang dari mindset pikirannya suara-suara sumbang. Aku yang capek-capek, aku yang harus berkorban ini itu. Enak fulan itu duduk-duduk di rumahnya. Iya enak fulan itu gak dapat bagian ini. Iya enak fulan itu. Kalau masing-masing begitu, gak akan berjalan kemaslahatan dakwah. Masing-masing berhitung dan mengukur untuk kepentingan pribadinya. Bukan demikian ta'awun alal birri wa taqwa ditegakkan. Bukan itu sifat mukminin yang Allah ajarkan. Wallah fi aunil 'abd ma kana al 'abd fi auni akhi, wallahu fi hajatil 'abd ma kana al 'abd fi hajati akhi. Allah akan ada dalam hajatmu, Allah bantu, Allah mudahkan, Allah tolong, selama kamu gemar, sering suka membantu dan menolong hajat saudaramu. Innala nudhi'u ajra man ahsana amala, dan kami Allah atau Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Tidak akan kami hilangkan, dan Allah tidak akan mendzalimi sedikit pun hambanya. Yang berbuat baik akan Allah balas dengan yang jauh lebih baik dari sisinya. Kita skors untuk salat, wallahu alam Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi alamin.